وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan siang hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam sebuah majelis pertemuan di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita pun sedang berusaha dan berupaya untuk dengan tenang dan khusyuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan dan dikaji maknanya. Sebagaimana kita pun berusaha untuk tetap terus istiqomah dan bersabar di dalam mendengarkan dan menyimak sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Al-Qur'an kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diwariskan oleh beliau untuk kita adalah satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jaminan kebenaran. Siapapun yang menambatkan hatinya, kemudian ia berjalan di atas cahaya Al-Quran dan di atas cahaya sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka bisa dipastikan ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apalagi Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian disebutkan oleh para ulama haruslah difahami sebagaimana faham yang telah dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Quranul Karim, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quranul Karim, perhatikanlah bagaimana Allah Azza wa Jal memulai ayat-ayatnya. Allah Azza wa Jal memulai ayat-ayat di dalam Al-Quran dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian banyak karya tulis ulama yang membahas secara khusus tentang surat Al-Fatihah. Bahkan ada di antara ulama kita yang secara khusus membahas ayat tiap ayat dari surat Al-Fatihah. Misalkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menulis sebuah buku yang judulnya sudah kita kenal, yaitu Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin, sebuah kitab yang tebal ratusan halaman jumlahnya. Kitab yang beratus-ratus halaman itu merupakan syarah penjelasan yang panjang lebar tentang firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat dari surat Al-Fatihah ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam sebuah buku yang saya sebutkan tadi beratus-ratus halaman jumlahnya. Nah, kalau misalkan ikhwati fillah barakallahu fikum, kita menyempatkan waktu kita meluangkan saat-saat khusus untuk sedikit meresapi dan menyelami makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bayangkan kitab suci Al-Qur'an, Allah mulai dengan kalimat alhamdu. Segala puji, syukur, puja dan sanjung kita hanyalah diberikan dan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk aib dan kekurangan. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Hayyun la yamut, sami'un basir. Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala jawadun karim. Allah itu dermawan. Allah itu selalu memberi apa yang kita minta. Qaribun mujibud da'awat. Allah maha dekat dengan kita. Selalu mengabulkan apa yang kita minta. Selalu mengabulkan apa yang kita minta. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak pernah ragu. Saya tidak pernah khawatir apakah doa saya itu nantinya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang saya khawatirkan saat keinginan kita untuk berdoa telah hilang. Nah, yang saya khawatirkan bukan doa itu nantinya akan dikabulkan Allah ataukah tidak. Tetapi yang dikhawatirkan oleh beliau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah keinginan dari kita sendiri untuk berdoa, meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang. Bukankah seperti itu kenyataannya? Bukankah demikian fakta yang ada di lapangan? Dalam 24 jam siang malam yang kita lewati dan kita lalui, berapa kali kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun iya kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah seringnya hanya seremonial biasa? Bukankah hanya sebatas formalitas? Illa man rahimahullah. Kecuali memang mereka yang diberi rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap huruf dari doa dan zikir yang ia ucapkan, ia resapi, ia hayati makna-maknanya. Tetapi kebanyakan kaum muslimin, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kebanyakan kaum muslimin, mayoritas dari mereka sifatnya dominan. Doa dan zikir yang diucapkan itu hanya sekedar formalitas biasa. Apa maksudnya formalitas biasa? Yang dimaksud dengan formalitas biasa di sini, ikhwati fillah barakallahu fikum, ia mengucapkan zikir, ia berdoa, tetapi hanya di lisan saja. Tidak ada kesatuan antara lisan, hati, dan pikirannya. Tidak ada kesatuan antara lisan, hati, dan pikirannya. Sehingga saat ia berzikir dan berdoa dengan lisannya, hati dan pikirannya tidak mengikuti, tidak diiringi, tidak selaras. Nah, dan memang seperti itu kenyataannya, ikhwati fillah barakallahu fiik. Jangan terlalu jauh kita berbicara tentang doa dan zikir sehari-hari kita. Salat yang kita kerjakan. Apakah kita telah mampu meresapi dan menghayati tiap-tiap doa dan bacaan salat kita? Nah, jawabannya jelas. Masing-masinglah yang berhak menjawab. Apakah ketika kita melaksanakan salat sejak mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apakah benar-benar kita mampu meresapi, menghayati dari kalimat Allahu Akbar? Saat kita membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Salat itu ibadah yang agung, rukun Islam kedua di dalam Islam. Rukun yang kedua di dalam Islam. Dengan demikian salat menempati bagian dari kehidupan kita dan mengambil bagian terbesar dari kehidupan kita. Setelah at-tauhid tentunya, bahkan salat itu pun bagian dari wujud at-tauhid lillahi azza wajalla. Nah, karena salat adalah ibadah yang agung, salat merupakan ibadah yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya salat itu pun kurang dekat. Maka sepertinya begitu. Beda ya. Baik, karena salat merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kandungan-kandungan makna kehidupan di dalam salat itu sangat luas dan sangat dalam. Itu bagi kita yang mampu melaksanakan salat betul-betul dengan penghayatan melalui hati. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat, dan pendapat ini bukan hanya beliau sendiri yang memegangnya. Nah, tetapi di antara sekian banyak yang berpendapat, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau dan para ulama lain berpendapat bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Baik itu untuk muslim maupun untuk yang muslimah. Salah satu alasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sehingga beliau berpendapat bahasa Arab itu hukumnya wajib terkait tentang kekhusyuan di dalam salat. Terkait tentang kekhusyuan di dalam salat. Artinya, perintah Allah Azza wa Jal untuk kita agar melaksanakan salat dengan khusyuk. Ajaran dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita melaksanakan salat dengan khusyuk tidak akan mungkin terwujud tanpa bekal yang cukup di dalam berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kita akan secara maksimal bersikap khusyuk di dalam salat sementara kita terkadang tidak memahami apa yang kita ucapkan? Mungkin sering apa yang kita ucapkan di dalam salat barangkali tidak kita pahami makna-maknanya. Bagaimana mungkin khusyuk itu akan terwujud? Kalau kita mendengar seorang imam, seorang ulama, seorang alim ulama, ketika ia membaca Al-Quran dalam salatnya menangis, katakan kalau di zaman ini yang sering kita dengar Asy-Syaikh Sudais, imam Masjidil Haram. As-Sudais, imam Masjidil Haram. Kalau kita dengarkan rekaman-rekaman Al-Quran beliau, murattal, ketika beliau menjadi imam, salat lima waktu di Masjidil Haram, atau rekaman beliau ketika memimpin salat tarawih di bulan Ramadan. Tidak jarang kita dengar beliau menangis. Membaca Al-Quran menangis, membaca Al-Quran menangis. Menangis ketika membaca Al-Quran. Memberikan kepuasan tersendiri. Sebuah ketenangan yang hakiki. Sebuah ketenteraman hati yang sungguh-sungguh luar biasa. Menangis ketika membaca Al-Quran. Tentu dengan menghayati maknanya, bukan karena ikut-ikutan menangis, atau bukan karena alunan merdu bacaan Al-Quran yang betul-betul menyentuh hati, bukan karena iramanya, tetapi karena kita memang memahami makna dari ayat-ayat yang dibacakan tersebut. Nah, kalau kita mendengar seorang imam, seorang ulama, mereka membaca Al-Quran sampai menangis, mereka memimpin sholat sampai menangis, kenapa hal itu beliau-beliau bisa melakukannya? Karena beliau-beliau sangat-sangat bisa memahami apa yang dibaca. Apa yang dibaca? Kenapa kalau kita melihat dan mendengar kisah para ulama yang sholat sampai misalkan 20 rakaat, 300 rakaat, sholat sunnah yang mutlakoh hukumnya dalam satu malam. Atau ketika kita membaca tentang kehidupan malam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika beliau berada di rumah, bukan dalam keadaan safar. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga sholat malamnya, 11 rakaat, kadang 13 rakaat dengan 2 rakaat pembuka yang ringan. Nah, beliau sholat sampai 1/3 malam, sampai 1/6 malam, 1/8 malam, sesuai dengan kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sampai melakukannya seperti itu? Karena beliau betul-betul meresapi dan menghayati ibadah sholat. Setiap ucapan dan zikir yang ada di dalam sholat, betul-betul difahami maknanya. Maka wajar dan pantas, ikhwati fillah barakallahu fikum, apabila kita di yang hidup di akhir zaman ini, kemudian sholat cepat seperti ayam, taktuk, taktuk, taktuk. Nah, pengennya segera salam. Atau mungkin kita pernah mendapati seorang imam di tengah-tengah masyarakat kita membaca Al-Fatihah atau membaca surat-surat pendek ketika sholat. Itu begitu cepatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kan gitu. Sering. Ya. Jadi seakan-akan Al-Quran yang dibaca itu terus begitu. Tanpa ada makna. Nah. Jangankan Al-Quran yang 30 juz. Satu ayat saja ditulis tafsirnya oleh para ulama. Itu sampai menghasilkan satu buku tebal. Nah, bahkan berjilid-jilid. Nah, belum lagi kalau kita tafsirkan dengan mengumpulkan semua akwal, pendapat, dan penjelasan para ulama. Lalu kita hubungkan dengan kehidupan nyata kita sehari-hari di zaman ini. Tiap-tiap ayatnya mengandung sekian banyak makna. Nah, kekhusyuan di dalam sholat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kekhusyuan di dalam sholat. Itu tidak akan mungkin terwujud dengan sempurna. Kekhusyuan di dalam sholat itu tidak akan mungkin terwujud secara maksimal apabila kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Tidak tahu apa artinya. Padahal artinya kan sangat dalam sekali. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau menjauhkan antara langit, antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana baju putih itu bersih putih setelah dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa dengan menggunakan air embun ataupun es. Nah, alat-alat bersuci. Air atau yang menggantikan kedudukannya. Ini kan sebuah makna yang sangat agung sekali. Ini saja doa iftitah. Barakallahu fikum. Kalau kita baca dengan meresapi dan menghayati maknanya. Nah, kita akan sungguh-sungguh merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar Allahu Akbar. Allahumma baid bainana wa bain khathayana wa ma'ata min syirki wal maghrib. Bukan. Nah. Artinya ikhwati fillah barakallahu fikum, ternyata pekerjaan rumah kita masih menumpuk. Nah, tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk benar-benar nyata sebagai muslim hakiki masih banyak tugas dan kewajiban kita. Ya, salah satu tugas dan kewajibannya kemampuan berbahasa Arab kita harus ditingkatkan. Nah, kemampuan berbahasa Arab kita harus ditingkatkan. Maka yang namanya ngaji, talabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu, semestinya menjadi agenda utama dalam hidup kita. Nah, dimanage waktunya, diatur dan ditentukan kesempatannya. Nah, yang jelas harus ada semangat. Semangat itu terus dijaga. Semua faktor yang bisa melemahkan semangat harus dijauhi dan ditinggalkan. Nah, semaksimal mungkin agar kita menjadi hamba yang betul-betul dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain adalah surat Al-Fatihah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang sahih. Nah. Beliau menyebutkan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Azza wa Jal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan Al-Qur'an. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut, qasamtu sholata baini wa baina 'abdin isfain. Nah. Allah Azza wa Jal berfirman, aku membagi sholat menjadi dua. Separohnya untukku dan separohnya untuk hambaku. Fa'idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Qal hamidani abdi. Ini Nabi Muhammad SAW menggambarkan betapa dekatnya seorang hamba yang tengah melaksanakan sholat dengan Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Naam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, walakinna aktsaran nasi la yash'urun. Namun sayangnya hampir sebagian besar kaum muslimin kurang menyadari dan tidak mengerti tentang hal ini. Nabi menyatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bagi salat menjadi dua. Separuh untukku, separuh untuknya. Yang dimaksud sholat di sini adalah surat Al-Fatihah. Yang dimaksud dengan sholat di dalam riwayat ini adalah surat Al-Fatihah. Artinya, surat Al-Fatihah itu, ikhwati fillah, dibagi dua. Separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk hamba. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan separuh itu. Kalau misalkan salah seorang di antara kita sholat membaca Al-Fatihah lalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, Allah akan menjawab Hamidani Abdi, sungguh hambaku telah memuji diriku. Nah, kalau kita pernah mendengar istilah bermunajat, orang yang melaksanakan sholat itu kan sedang bermunajat. Bermunajat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat itu artinya bercakap-cakap. Nah. Yang namanya munajat itu bercakap-cakap, berbincang-bincang. Dan seperti itulah bentuk perbincangan seorang hamba dengan Tuhannya. Bentuk percakapan seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, tetapi memang kebanyakan di antara kaum muslimin tidak menyadari. Nah, ini berita dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan menjawab di atas langit sana. Hamidani abdi, hambaku itu sedang memujiku. Nah, kita beriman. Adapun seperti apa kaifiyahnya, tata caranya, wallahu a'lam. Bahkan kita tidak patut untuk bertanya, terus bagaimana? Satu masjid mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan berbeda-beda waktunya. Nah, masjid sini baru sholat, baru dapat satu rakaat, masjid sana baru sholat. Nah, bukankah orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu kan bergilir? Sana sholat, terus. Seakan tidak pernah berhenti kan? Kalau kita lihat dari lingkup dunia, yang namanya azan dan iqamah itu terus berjalan ya kan? Dari timur, azan. Nah, sudah waktu sholat. Nanti berikutnya terus pergeseran waktu itu. Tiap menit, nanti per jamnya. Sholat pun demikian. Nah, kita sebagai seorang muslim yang meyakini kebenaran dan kesahihan hadis Nabi SAW, tidak patut bertanya, terus caranya gimana ya? Nah, tugas kita hanya beriman. Karena Allah Azza wa Jal adalah fa'alun lima yurid. Allah itu, na'am barakallahu fikum, maha melakukan semua yang Allah kehendaki. Itu di luar akal kita. Kemampuan berpikir dan logika kita tidak mampu menangkapnya. Tetapi saat kita yakin bahwa Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha mampu. Beda antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Jangan samakan Allah dengan kita. Kalau kita sudah mulai bertanya, terus gimana ya? Na'udzubillah. Tanpa terasa, kita sedang berusaha menyamakan antara Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Tetapi kita yakin seperti itulah bentuknya, seperti itulah Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan. Bila seorang hamba dalam salatnya menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan menjawab hamidani abdi. Kalau seorang hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, Allah azza wajal akan menjawab asna alayya abdi. Ini di dalam salat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu tiap-tiap kita mengucapkan ayat itu, Allah menjawab, Allah menjawab, Allah menjawab. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah untuk kami, tunjukkan untuk kami jalan yang lurus. Agar kami mengetahui manakah jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah istiqomah kepada kami. Agar tetap terus mampu berjalan di atas jalanmu yang lurus. Itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah Azza wa Jal menyatakan sa'alani abdi wali abdi ma sa'al. Allah menyatakan hamba-hambaku telah meminta sesuatu kepadaku, yaitu meminta petunjuk. Dan meminta keistiqomahan di atas jalan yang lurus. Allah menyatakan wali abdi ma sa'al. Dan aku akan berikan apa yang diminta oleh hambaku tersebut. Jadi kalau kita sholat itu, ikhwati fillah, barakallahu fikum, kalau kita sholat, sholat sunnah, sholat wajib, kemudian kita berdoa dalam sholat kita melalui surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah untukku jalan yang lurus. Demikian juga makna dari ayat ini, ya Allah, berikanlah istiqamah dan kesabaran untuk kami, agar tetap terus jalan di atas jalanmu yang lurus. Karena sebagian orang-orang yang orientalis, mereka ya, mereka-mereka yang berusaha memasukkan keraguan-keraguan ke dalam hati kaum muslimin, al-musyakkikun, mereka menyebarkan syubhat. Tuh lihat, orang Islam saja belum yakin dengan kebenaran agamanya. Buktinya mereka kalau sholat itu mereka berdoa, ya Allah tunjukkanlah untuk kami jalan yang lurus. Berarti kan belum dapat petunjuk. Dipahami sesuai dengan terjemah yang ada dalam terjemah bahasa Indonesia. Tetapi seperti apa para ulama memahami ayat ini sebenarnya? Sudah kita singgung di depan tadi, bahwa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan berikanlah kami istiqamah, agar tetap terus ada di atas jalan yang lurus. Sampai ayat yang terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Ini baru permulaan sholat saja. Ikhwati fila barakallahu fikum. Sebenarnya telah menggambarkan hubungan dekat antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Itu yang semestinya kita lakukan. Ikhwati fila barakallahu fikum, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita, jaminan keselamatan dan jaminan kebahagiaan kita bagi mereka yang mau mengikuti dan mengamalkan isi serta kandungan Al-Quran. Allah mulai dengan surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah, Allah berfirman Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Alif Lam Mim. Tidak ada satupun yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan apa yang dimaksud dengan firmannya Alif Lam Mim. Kata para ulama, ini termasuk ijaz Qur'ani. Untuk membuktikan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Sampai-sampai ia tidak mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Ada maknanya? Ada. Setiap ayat, setiap kata yang ada di dalam Al-Quran pasti mengandung makna yang begitu dalam. Tetapi apa makna dari alif lam mim? Tidak ada seorang pun ahli tafsir yang mampu menafsirkannya. dengan membawakan bukti ilmiah tentunya. Kalau sekedar apa namanya memahami alif lam mim itu salah satu namanya nabi. Alif lam mim, Toha, Yasin, alif lam mim ra, itu apa namanya nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dasarnya. Tidak ada buktinya. Nah, bahwa gelar Nabi Muhammad itu Yasin, ala Yasin, habibi. Kan begitu. Mereka memahami Yasin, Toha itu kan sebagai namanya Nabi Muhammad. Enggak ada dasar. Tidak ada dasarnya. Nah, mereka orang-orang yang tidak mau kembali kepada ajaran Islam berdasarkan dasar-dasar yang ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya, secara keilmuan ilmu hadis dalam hal ini. Nah, mereka akhirnya menafsirkan alif lam mim atau kita sebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah. Nah, akhirnya dipahami dengan ngawur. Nah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Itu setelah Al-Fatihah Allah sebutkan alif lam mim untuk menyadarkan kita sejak awal ilmu yang kita punya itu sangat terbatas. Hanya Allah yang memiliki ilmu maha-maha sempurna. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Setelah alif lam mim, apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, Al-Kitab. Sebuah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. La raiba fih. Kitab itu pun hudan lil muttaqin, petunjuk hidup bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari awal, Al-Quran telah membimbing dan mengarahkan kita. Hidup itu semestinya seperti apa? Bukankah kita sekedar makhluk ciptaannya? Allah yang maha cinta dan kasih kepada makhluk. Tentu Allah maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan sama sekali Allah tidak menginginkan keburukan untuk kita. Tetapi banyak di antara kita yang belum tersadar. Na'udzubillah. Allah sudah memberi petunjuk. Allah telah membimbing dalam Al-Quran. Nabi Muhammad pun demikian begitu semangatnya mengajarkan Islam dan menjelaskannya. Nah, tetapi banyak di antara kaum muslimin yang justru berpaling dan menghindar dari ajaran Islam. Bahkan menganggap Islam adalah agama yang keras. Islam adalah agama yang kaku dan jumud. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya ajaran yang bersifat terbelakang. Dan seterusnya. Nah, kita sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum yang hadir di sini. Nah, demikian juga istri-istri kita yang telah berusaha berhijab dengan hijab yang syar'i. Apa kata mereka tentang kita? Mereka menyebut kita sebagai orang-orang yang kolot. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi. Nah, zamannya globalisasi sekarang kok seperti itu. Nah, pakai jubah ini dan itu. Nah, ya yang namanya masyarakat yang tidak dekat dengan agama. Pendapat dan pernyataannya kontradiktif sifatnya. Bertentangan. Gitu. Di satu sisi mereka bilang budaya Arab kok dibawa-bawa ke Indonesia. Itu kan cadar budaya Arab. Jubah itu kan budaya Arab. Pakaian orang Arab dibawa ke sini. Di waktu yang sama mereka berprinsip globalisasi dunia. Betul gak? Mendunia, kita itu hidup harus terbuka. Nah, itu masih secara logika saja. Nah, ya kontradiktif karena berbicara bukan berdasarkan ilmu agama. Hasilnya seperti itu. Kontradiktif, bertentangan. Nah, baru menyatakan pendapat ini dibatalkan dengan pendapat yang berikutnya. Masih dalam hitungan detik atau hitungan menit. Nah, teori yang sudah ditemukan oleh para ahli. Teori dalam ilmu kedokteran, teori misalkan dalam ilmu teknik, teori dalam ilmu geologi, ya apa namanya, teori dalam hal ini itu. Mungkin bertahan 5 tahun, 10 tahun. Tapi nanti penelitian berikutnya membatalkan teori-teori yang sebelumnya. Karena memang tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah dan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Loh, kan ada khilaf kalau kita belajar fikih, Ustaz. Dalam belajar fikih ada khilaf ini dan itu. Tetap kebenaran itu hanya satu, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada khilaf, perbedaan pendapat, itu membuktikan bahwa pemahaman dan kemampuan kita untuk memahami Al-Quran dan Hadis Nabi alaihi salatu wasallam berbeda-beda. Dari semua perbedaan pendapat itu yang kita temukan di kalangan para ulama ketika membahas ilmu fikih atau ilmu-ilmu yang lain, membuktikan bahwa kemampuan kita untuk memahaminya berbeda-beda. Tetapi yang jelas kita yakin ada di antara pendapat-pendapat itu yang pasti benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sekarang agar tidak bingung, agar tidak apa namanya bertanya-tanya kok ada pendapat ini, pendapat itu, belajar. Nah, maka ahlu sunnah as-salafiyun, ikhwati fillah barakallahu fikum, berusaha semaksimal mungkin untuk mencerdaskan orang-orangnya. Sama sekali menentang upaya pembodohan. Berbeda dengan beberapa kelompok yang lain. Dilarang ngaji Bukhari. Dilarang belajar bahasa Arab. Saya punya kenalan seorang ikhwan salafi. Ikut gerakan jamaah tabligh sudah 10 tahun. Nah, keluar dari jamaah tabligh minta belajar sama saya. Kitab Muyassar, Ustaz. Loh, Bapak kan sudah jadi amir di jamaah tabligh. Apa enggak dia jadi bahasa Arab? Enggak ada, Ustaz. Ada yang pernah jadi jamaah tabligh ya? Hah? Rata-rata. Seperti itu atau bukan? Jangan-jangan pengalaman dia dan pengalaman antum berbeda. Ada upaya pencerdasan di kalangan jamaah tabligh? Enggak ada. Karena yang namanya ngaji, belajar agama, thalabul ilmi itu ciri khasnya salafiyin. Betul enggak? Orang-orang Khawarij sekarang, pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir. Nah, N11 Jamaah Islamiyah. Nah, yang sekarang berubah lagi namanya JAT, Jamaah Ansarut Tauhid dan sekian banyaknya. Nah, tidak ada upaya pencerdasan yang nyata dari ustaz-ustaznya, dari pemimpin-pemimpinnya kepada mereka yang menjadi pengikut. Tiap hari yang dipikirkan merakit bom itu gimana? Kan gitu. Merakit apa namanya peluru-peluru buatan itu seperti apa? Membuat strategi ini, strategi itu, menguasai gedung, menghadapi aparat keamanan. Itu tidak ada upaya pencerdasan. Tidak ada upaya pencerdasan. Belum nanti yang Ikhwanul Muslimin. Dengan lembaga dan partainya masing-masing. Nah, Ikhwanul Muslimin yang gerakan itu kemudian menjelma pada sebuah partai di Indonesia misalnya. Apa ada usaha upaya pencerdasan? Tidak. Yang penting menangkan pemilu. Raih suara sebanyak-banyaknya. Kita harus mendapatkan kursi terbanyak di parlemen. Nah, apa ada usaha mereka nambar kalau yang nyata untuk mencerdaskan pengikutnya? Tidak ada. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum, kita bersyukur Allah kenalkan kita dengan as-salafiyun, Allah kenalkan kita dengan manhaj salaf. Kita diajak, didorong untuk terus ngaji. Ayo pinter, kalau pinter bersama bagus. Nah, asatidzah, ustaz-ustaz kita yang kita kenal itu sangat-sangat senang dan bahagia. Kalau ikhwan-ikhwannya, murid-muridnya jauh lebih bisa, jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, jauh lebih luas ilmunya. Bahagia dan senang. Nah, kita kalau sudah memiliki ilmu yang cukup, barakallahu fikum, kemudian kita melihat ada perbedaan pendapat ini, itu kan banyak. Nah, kalau kita yang sudah belajar, kita tidak akan bingung lagi. Karena kita telah memiliki kemampuan untuk memilih. Sekarang ada sebuah masalah, 3 pendapat di sana, pendapat pertama, kedua, dan ketiga. Mana yang benar? Nah, ketika kita sudah punya bekal untuk memilih, kita dengan tenang memilih pendapat kedua yang rajih, pendapat kedua yang kuat, yang benar. Apa alasannya? Kita bisa menyampaikan alasan saya memilih pendapat yang kedua, karena pendapat yang kedua dalilnya lebih kuat, hadisnya lebih sahih, pendapat pertama memang mereka punya dalil. Tetapi oleh ulama dipahami bukan seperti itu. Pendapat yang ketiga tidak saya terima. Kenapa? Ternyata hadis yang digunakan sebagai dasar berpendapat adalah hadis yang dhaif. Dari mana kita tahu hadis itu dhaif, hadis itu sahih? Ngaji. Belajar. Thalabul ilmi. Sedikit. Sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit. Terus begitu. Lama-lama kan akhirnya menjadi bukit. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum, yang jelas Al-Quran itu sebagaimana yang difirmankan olehnya, la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Semua serba benar. Kebenarannya pun sifatnya mutlak. Nah, kebenaran di dalam Al-Quran itu tidak terkait dengan waktu dan tempat. Dimanapun, kapanpun, seperti apapun kondisinya, apa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran itu pasti hak, pasti benar, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah membimbing dan memberikan taufik memilih manhaj salaf, sebuah manhaj yang berupaya untuk mendekatkan kita dengan Al-Quran. Al-Quran yang seperti itulah kita jelaskan sedikit tentangnya. Nah, demikian juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendekatkan kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena hanya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran saja tanpa sunnah Nabi Muhammad belumlah cukup. Al-Quran saja tanpa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belumlah cukup. Ada banyak hal di dalam Al-Quran yang penjelasannya hanya bisa kita temukan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hukum, bahkan banyak hukum di dalam Al-Quran yang perincian dan detailnya itu hanya bisa kita temukan di dalam keterangan-keterangan yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk menegakkan sholat. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk menunaikan, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Tetapi detail dan rinci untuk melaksanakan sholat, berpuasa dan menunaikan zakat, dari mana kita peroleh? Hanya bisa diperoleh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sayangnya, ternyata ada sebagian kaum muslimin yang merasa cukup dengan Al-Quran. Akhirnya ia tidak mau mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengingkari sunnah. Naam. Keberadaan kelompok ini, kelompok inkaru sunnah, betul-betul ada di tengah-tengah masyarakat muslimin. Kita yang di Solo ada kelompok inkaru sunnah. Pimpinannya namanya Minardi. Pokoknya kalau sunnah Nabi enggak. Kalau hadis enggak. Pokoknya Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kan mutawatir. Kalau sunnah itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, yang namanya mutawatir itu riwayatnya dalam setiap tingkatan itu banyak, bukan cuma satu. 3, 4, 5. Kalau hadis ada yang seperti itu, ada yang dari Nabi Muhammad sampai ke ulama cuma satu. Meragukan kesahihan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Padahal hadis itu hadis yang sahih. Nah, ini belum cukup. Al-Quran saja belum cukup. Butuh sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk disampaikan kepada umat? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang menjelaskan seperti apa sebenarnya Al-Quran itu harus difahami. Nah, maka di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kita temukan sekian banyak keterangan dan penjelasan tentang pelaksanaan salat. Mulai dari takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, sebelumnya baca iftitah, surat pendek, rukuk itu seperti ini caranya, cara menggenggam, cara meletakkan tangan ketika rukuk, cara meletakkan tangan ketika sujud, cara duduk di antara ketika duduk di antara dua sujud, doa dan zikir yang harus dibaca itu seperti apa. Nah, tapi syaitan memang mengambil peranan. Umat itu dibodoh-bodohi. Nah, ya itu tadi karena tidak ada upaya pencerdasan. sehingga sebagian orang mudah untuk dibodoh-bodohi. Pokoknya Al-Quran saja, Al-Quran saja. Nah, tetapi kita alhamdulillah, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita sangat yakin, siyakin-yakinnya, bahwa kita pun harus mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda dan hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Harus dipelajari sedikit demi sedikit. Nah, maka ya kita semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu, peluang yang ada, kesempatan yang Allah berikan untuk belajar. Walhamdulillah, saya tidak pernah membayangkan ternyata dakwah salafiyah di Sangatta ini sudah sejauh ini. Punya masjid sendiri, ada beberapa rumah di sekitarnya, ada lahan. Nah, semoga Allah membalas kebaikan pada setiap orang yang ikut menyumbang, ikut membantu. Nah, ini memang sedekah jariah. Pembangunan masjid seperti ini dan insya Allah nantinya pendidikan-pendidikan dengan jenjangnya. Nah, itu semua adalah sedekah jariah. Artinya kita bersyukur kepada Allah. Nah, tempat ngaji, tempat belajar kita masih dalam jarak tempuh. Jauh mungkin, tetapi masih dalam jarak tempuh. Kalau misalkan pun jauh, berat, alhamdulillah Allah telah memberikan banyak kemudahan untuk kita. Media-media, sarana-prasarana, agar kita tetap terus bisa belajar, belajar, belajar, dan terus belajar. Nah, belajar, belajar, belajar, dan terus belajar. Alhamdulillah, kajian apapun yang kita inginkan dan kita butuhkan, kita perlukan, ada. Mau ngaji usulul thalathah, asatidzah sudah punya rekamannya lengkap dari awal sampai akhir. Ingin mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba', Al-Usulul Sittah. Nah, atau misalkan Kasyfus Syubhat, Kitabut Tauhid, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, semua yang kita perlukan sudah ada. Tetapi kembali kepada semangat dan tekad kita. Nah, yang namanya belajar itu tidak mesti di tempat taklim. Bukan berarti kemudian boleh untuk sebebas-bebasnya hadir dan tidak di majelis taklim. Bukan, itu maksud saya. Maksud saya, kalau misalkan tidak memungkinkan, kalau mungkin ya datang. Misalkan tidak memungkinkan datang di sebuah majelis secara langsung, maka kita masih bisa belajar dengan cara yang lain. Membaca, mendengar, dan seterusnya. Nah, ada sebuah cerita, mungkin di antara antum juga pernah mendengar cerita ini. Kemarin saya sampaikan di Samarinda atau di Balikpapan. Nah, juga di beberapa tempat yang lain. Nah, kisah tentang seorang da'i, seorang penggiat dakwah di negeri Yaman. Masuk dalam, sudah sering dan biasa disebut sebagai seorang syekh. Nah, sering menyampaikan muhadharah, nasihat, khutbah Jumat, dan seterusnya. Ternyata latar belakang beliau, itu adalah seorang yang sangat-sangat sibuk dan padat kegiatannya. Sibuk dan padat kegiatannya. Nah, dalam satu tahun bekerja, karena beliau adalah seorang pegawai dulunya. Kerja ikut orang, karyawan lah. Libur dalam setahun hanya 3 bulan. Karena negara-negara Arab itu mereka punya istilah liburan musim panas. Utlah saifiyah. Nah, liburan musim panas. Nah, 3 bulan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar. Setelah ia kenal dakwah salafiyah, mulai mendengar dakwah Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, maka pada tahun pertama ia mengenal dakwah, 3 bulan libur yang ada itu dimanfaatkan datang ke Damaj, Darul Hadis di Sa'dah, yang didirikan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Nah, 3 bulan itu barakallahu fikum, beliau fokus dan konsentrasi untuk mempelajari kitab-kitab dasar pada tiap-tiap cabang ilmu. Nah, cukup itu, dia enggak naik. Misalkan yang dicontohkan dalam cerita itu sampai kepada saya oleh Syekhuna Utsman As-Salimi hafizallah, ia belajar kitab Al-Ajrumiyah, kitab nahwu yang paling dasar. Nah, walaupun sudah selesai kitab Jurumiyah itu, Beliau tidak kemudian lantas naik ke atas. Tidak terburu-buru. Selesai membahas kitab Al-Jurumiyah, selesai. Diulang lagi, karena waktu 3 bulan itu termasuk lama. Kesempatan yang ada. Nah, Al-Jurumiyah itu biasanya selesai dalam 1 bulan. Biasanya selesai dalam 1 bulan. Nah, selesai sekali pertemuan, bulan kedua diulangi lagi. Bulan ketiga pun seperti itu. Bahkan dalam sehari sangat memungkinkan, kalau di negeri Yaman, sangat memungkinkan kita belajar Al-Ajurumiyah itu sampai 2-3 kali. Terbuka kemungkinan ke sana. Karena pengajarnya banyak. Begitu. Dalam satu hari mungkin yang membuka sekaligus itu 3 halaqah. Pertemuan pertama pagi jam 6, pertemuan kedua pagi jam 10, pertemuan ketiga ba'da asar. Mungkin. Itu jadi beliau konsentrasi di satu kitab Jurumiyah terus. Demikian juga beberapa cabang ilmu yang lain, Baikuniyah, kitab dasar dalam mustalah hadis itu dipelajari terus. 3 bulan. Tapi tidak naik ke tingkat berikutnya. Paham ya? Terlalu cepat gak ngomongnya nih? Biasa? IQ-nya kan tinggi-tinggi nih. Jadi beliau tidak langsung naik. Walaupun kesempatan itu ada terus itu. Selesai liburan, masa liburan 3 bulan, beliau kembali aktivitas. Nah, selama 9 bulan itu, barakallahu fikum, digunakan oleh beliau di sela-sela kerjanya, di tengah-tengah aktivitas yang padat, itu murojaah kitab Jurumiyah. Murojaah. Jadi 9 bulan itu murojaah itu saja. Tidak tergoda untuk kemudian naik ke kitab yang di atasnya. Karena memang sibuk. Kecuali kalau kita tidak sibuk, mungkin bisa. Ini hanyalah salah satu trik. Bukan berarti tidak ada trik yang lain. Bukan berarti ini trik adalah trik yang terbaik sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Nah, tetapi inti dari cerita ini, kesempatan itu ada untuk ngaji, belajar agar apa kemampuan dalam hal ilmu kita itu, nah, secara ilmi itu naik dan meningkat ada. Itu 3 bulan pertama kitab-kitab dasar yang dipelajari. 9 bulan kemudian diulangi sampai betul-betul kuat mutqin. Nah, tahun kedua, pada musim liburan kedua, 3 bulan tahun kedua ya, 3 bulan tahun kedua, kembali lagi ke Damaj, Darul Hadith. Baru belajar kitab yang ada di atas Jurumiyah. Dalam posisi keadaan Jurumiyah itu sudah betul-betul kuat, mungkin hafal, fahami, luar kepala kalau bahasa kita. Nah, ya. Sudah difahami luar kepala, ingatnya luar biasa. Naik ke kitab yang selanjutnya. Selesai, diulangi lagi. Bukan kemudian tergoda untuk naik ke kitab di atasnya. Terus semua itu. Tahun ketiga, tahun keempat. Akhirnya selesai juga kurikulum yang diberlakukan. Bayangkan aktivitasnya padat luar biasa. Tapi karena ada mau, memiliki semangat, di sana ada tekad, semua jadi ringan. Semua jadi mudah. Nah, walhamdulillah kita di sini, barakallahu fikum, yang hidup di Indonesia. Semua fasilitas itu sudah ada. Allah berikan kemampuan untuk kita. Mungkin kita kerja dari pagi sampai malam capek. Betul-betul capek. Saya pun sangat-sangat memahami yang seperti itu. Kerja berat. Di perusahaan ini, nelayan, petani, pedagang keliling, buka warung. Itu memang berat, melelahkan. Nah, tetapi, asalkan ada mau dan tekad. Ambil saja sehari. Setengah jam. Gak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti jeglek. Saking semangatnya akhirnya 2 jam, 3 jam. Hanya bertahan 4 hari setelah itu. Hah, dibuang. Itu namanya hulu, berlebih-lebihan. Tidak menyesuaikan dengan kondisi kita. Boleh semangat, tapi jangan berlebihan. Boleh semangat, tetapi jangan berlebihan. Semangat itu di eman-eman, dicicil habisnya. Sehingga sebelum habis ada lagi. Jangan tiba-tiba punya semangat besar langsung dijual partai. Set. Akhirnya stoknya habis. Nah, semangat pun seperti itu. Boleh semangat tapi jangan berlebihan. Cukup teratur setiap malam setengah jam. Setiap malam setengah jam saja. Alhamdulillah kalau di sini ada Ustaz Abu Juhaifah. Nah, kegiatan ta'lim malam dan yang semisalnya bisa disesuaikan, bisa dibicarakan. Nah, tetapi kita kan punya waktu juga di rumah. Kita juga punya waktu rumah. Tingkatkan lagi. Yang saya maksud cukup setengah jam saja itu di rumah. Kalau di majelis ta'lim, alhamdulillah. Dimakmurkan, diramaikan. Ini ya saya berbicara tentang setengah jam di rumah. Nah, just half house. Cukup setengah jam saja. Gak usah banyak-banyak. Ajak satu orang tetangganya. Ajak tetangga yang lain. Bertiga. Download syarah Jurumiyah. Dari ustadz-ustadz yang sudah kita kenal. Ustadz-ustadz Salafi. Katakan Ustadz Agus Suaidi. Kakak dari Al-Ustadz Afif. Dari Gresik. Itu Masya Allah beliau punya audionya. Download itu. Dan beliau Masya Allah punya kemampuan yang lebih. Ketika menjelaskan tentang nahwu. Karena beliau memang takhasus. Ustadz Agus Suaidi memang takhasus. Apa namanya spesialisasinya di bidang nahwu. Ambil download set. Ini untuk jadwal kita di rumah. Kalau di masjid alhamdulillah. Nah, sudah ada, tetap diikuti. Ini tambahan saja. Ekstra-ekstra kurikuler. Dengarkan 3 orang. Setengah jam saja, jangan lebih-lebih loh. Nanti takutnya jelek. Kan itu. Setengah jam belajar 3 orang, dengarkan bersama. Mas, ada program enggak memperlambat suara gitu? Bisa kan? Misalkan kajian saya ngomong jadi misalkan di rumah jadi misalkan ada nggak program seperti itu? Ada kan ya? Itu dibuat misalkan biar ini kan kita pekerja nih sudah capek ngantuk-ngantuk kalau ngomongnya cepat nggak paham. Temukan solusinya, masukkan program, minta bantuan sama itu kan buah itu kan satu usaha, sebuah perjuangan untuk menjadi lebih baik. Memang harus berkorban. Kadang kita bayar orang sudah lama sih ya, profesional dong mas, bayar. Ya sudah gak apa, yang penting audio ini dilambatkan. Mungkin dalam satu pertemuan, Ustadz Agus Suaidi, Hafidhullah, satu pertemuan itu 1 jam. Gak ada masalah dibagi 2. Hari ini kita dengarkan setengahnya, besok setengahnya, setengah jam. Belum nanti kalau diperlambat, 1 jam jadi misalkan 20 menit, gak ada masalah. Jangan dilihat dari jumlahnya, tapi istimrornya itu terus menerusnya. Buat yang 1 jam, diperlambat, jadi 3 hari misalkan. Setengah jam. Hasil dari proses perlambatan itu setengah jam misalkan ya. Sehingga kan jadi 90 menit. Betul gak? 1 jam 60 menit. Selisih perlambatan 30 menit. Berarti kan 1 jam yang sesungguhnya pada prakteknya menjadi 3 kali pertemuan. 1 jam, setengah jam. Terus. Nah, kalau setengah jam setiap hari, saya yakin tahun depan ketika saya kesini, enggak deh, jangan janji. Misalkan besok lagi kesini, semua yang hadir sudah selesai Jurumiyah. Kan gitu. Jadi undangan daurah kami, misalkan Ustaz Abu Jaifah telepon Ustaz, kami memohon antum kalau ada kesempatan berkunjung kepada kami, mana mengunjungi kami yang ada di Sangatta dalam rangka ujian Jurumiyah. Sebenarnya khayalan atau lamunan ini? Atau harapan yang bisa terwujud? Hah? Antum yang jawab. Harapan yang bisa terwujud kan? Bukan lamunan seperti ini ya? Bukan lamunan loh seperti ini. Bukan lamunan yang seperti ini. Ummahat pun sama. Kaum ibu, mohon maaf. Kaum istri, seperti itu juga. Nah, musyawarah. Antar suami misalkan. Ummahat ada 3. Ummu A, Ummu B, Ummu C. Suaminya bekerja di perusahaan misalkan. Kan banyak waktu kosong di rumah. Kan begitu. Daripada mohon maaf, update status, kan gitu. Buka-buka website sana, website sini, misalkan cari barang yang murah, kenalan sama Ummu Fulan yang ada di Sumatera, kenalan sama Ummu Fulana yang ada di Jawa, misalkan. Coba setengah jam saja. Tidak usah lama-lama. Kenapa enggak boleh lama-lama? Takutnya putus di tengah jalan. Lebih baik sedikit tapi terus dijaga. Misalkan koordinasi dengan suaminya. Suaminya 3 orang suami, kumpul sudahlah istri kita 3, kita buat jadwal. Kalau kita berangkat kerja, istri kita jam berapa lah? Mungkin mereka punya kesibukan ngurusi rumah tangga, nyapu, nyuci, menyiapkan makanan dan sebagainya. Pasti, tapi coba sisipkan setengah jam untuk kegiatan seperti itu. Ngaji usulul salatah misalkan. Download kajian seorang ustaz. Nah, siapkan fasilitasnya. Bukan cuma HP, kurang mengena. Suaminya yang 3 tadi urunan. Ayo kita beli. ampli, speaker yang bagus, kan gitu. Jadi suara ustadz yang seperti saya ini serak-serak jadi bagus juga, kan gitu. Kan ada alatnya ya? Adalah teknologi, wah antum lebih paham kalau sudah seperti ini. Disiapkan fasilitasnya. Jadi seolah-olah istri kita yang tiga tadi itu, tiga umah ini tadi, kumpul di sebuah ruangan, kan gitu. Sama-sama duduk, ya kayak resmi-resmi sekali lah. Nah, audionya bagus, jadi nyatetnya enak. Luar biasa, jangan ngandalkan HP. Ulangnya apa maksudnya ini? Mungkin karena speakernya kecil. Ya, kita sebagai suami yang menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Itu salah satu cara saja. Usul barangkali diterima. Kalau tidak diterima, ya diusulkan lagi biar diterima. Kan begitu. Subhanallah. Tidak terasa dalam hitungan setahun. Atau tahun kedua. Kemampuan kita dalam ilmu itu sudah meningkat, bertambah, terus meningkat, bertambah. Karena semakin meningkatnya kemampuan kita dalam hal ilmu, maka akan semakin tinggi juga kualitas ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi kekuatan ilmu kita, maka akan semakin kuat kita, kemungkinan semakin besar kemungkinan kita untuk istiqomah di atas jalan al-haq. Itu pasti jaminan. Bi'idznillah azza wa jal. Tentunya dengan izin dan permohonan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita syukuri, alhamdulillah, Al-Qur'an sudah dikenalkan oleh Allah untuk kita. Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun demikian, Allah sudah kenalkan untuk kita. Nah, maka jalan keselamatan, jalan kebahagiaan agar tidak tersesat itu insyaallah akan terwujud. Sebab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrain." Nah, lan tadhillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima kitaballahi wassunnati. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua warisan, dua hal. Selama kalian mau berpegang teguh kembali dan merujuk kepada dua hal itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ilmu. Bagian dari dakwah juga akhirnya. Kita ingin berdakwah, kita ingin menyebarkan dakwah ini. Tetapi kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup, kurang maksimal. Bukannya tidak ada hasil, tapi kurang maksimal hasilnya. Kurang efektif. Kita yang akan menyampaikan kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sahabat, dan kepada siapa yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, membutuhkan dan memerlukan ilmu. Nah, membutuhkan dan memerlukan ilmu. Salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu tadi dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan segala kemampuan yang ada. Dengan segala kemampuan yang ada. Beberapa hal tadi sudah saya sebutkan contohnya. Maka ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Asar jam berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi azan atau 5 menit lagi selesai ini? Oh, 5 menit lagi azan. Berarti cukup di sini. Biar persiapan wudu, ya kan ya? Betul enggak? Setuju? Persiapan wudu, kamar mandi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, ini sebagai mukaddimah. Artinya ajakan untuk kita semua agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendekatkan kita kepada Al-Qur'an, mendekatkan kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka satu-satunya bentuk syukur itu adalah menjadikan belajar, meningkatkan semangat belajar. Nah, menjadikan belajar dan meningkatkan semangat belajar itu sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dengan kemampuan yang ada. Dengan kemampuan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap rencana yang telah kita buat agar terwujud dan terlaksana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.